hanya dalam hati tentang yang telah terjadi. Saat rasa ragu menari dalam benakku, kau selalu coba tuk yakinkan aku, hilangkan semua ragu. Kau selalu coba tuk yakinkan aku, tepi semua ragu. You come and say to me that your love's never gonna go, never gonna go. Yang telah terjadi, kisah yang berlalu membuatku sulit untuk percaya. Namun kau selalu coba yakinkan ku, hilangkan semua ragu. Kau selalu coba untuk yakinkan aku, tepi semua ragu. Your love never gonna go, never gonna go.